Gulali. Sukacita menggenera saat tersentuh cinta. Ditanda semara manis penuh pesona. Gulali dunia sama dalam jiwa penuh bunga. Rasa sukacita menggenera saat tersentuh cinta. Hilangkan asmara manis penuh pesona. Undang di dunia dalam jiwa, meronai rasa berselera sukma bergairah. Gembira bahagia temuan nampak indah. Aduhai manisnya aduh manis gula gulali dunia. Tan tan tan.